aku rapi seturu yang raja di kiraku. Remuk rasane api tanpa ngelayong suung. Tino kelawan bengi urip butak sasepi. Tanpa siramu wong bagus catilane ati. Aku rapi seturu yang raja di kiraku. Aku rapi seturu yang raja di jiranku. Remuk rasane api tanpa ngelayong suung. Rino kelawan bengi urip butak sasepi. Tanpa siramu wong bagus katilane ati. Aku rapi seturu marah kersane kusti. Muka kowe lang aku bakal bisa nyawiji. Urip sesati dan kebareng dan bangun katilane. Jadi kocok tunggu kami tekan anak mutu. Thank you.